أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين لك يا رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله كبرة من لدن آدم لا يملك رضي الله لنا ولم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من أبجدنا والآخرة سير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وصلنا شهد جسادنا قلوبنا شمراتنا ظهرنا ماضينا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمن أهبنا لمصالحنا لألفتنا وأولادنا وذريتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف الله رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وحفظ علينا بركاته وبكم آمين laula mayadinun nufus, andaikan tidak ada midan-midan nafsu, ay artinya syahwatuha, keinginan-keinginan nafsu, wa'adatuha dan kebiasaan-kebiasaan nafsu, wa ma'lufatuha dan segala yang diinginkan oleh nafsu, asyabihat yang diserupakan bil mayadin dengan medan-medan, ay artinya mawadi murtaqidil khail, tempat-tempat pacuan kuda, bijamil jawlan dengan segenap perjalanannya, fi kullin pada masing-masing itu, syahwat, adat, maklufat. Fakama annal khuyul, maka sebagaimana sungguhnya kuda-kuda tajulu berjalan itu kuda fil mayadin di medan-medan. Kadzalika demikian pula an-nufusu adapun nafsu-nafsu. Tajulu ialah berjalan tu nafsu fi mustahayatiha pada segala yang diinginkan nafsu. Wal makna adapun artinya laula hadzih syawat, andaikan tidak ada keinginan-keinginan ini. Allati takhudhu yang menyelam biha pada itu lati an-nufusu apa nafsu-nafsu. Wadata asyaku dan senang itu nafsuha kepada itu lati. Ma tahaqqaqa maka tidak akan terrealisir sairus sairin apa perjalanan orang-orang yang berjalan kepada Allah. Ay artinya ma tasawwara tidak tergambarkan sairun apa perjalanan. Wala sulukun dan tidak pula menempuh jarak ila hadratil malikil muluk kepada hadrat Allah raja dari segala raja. Li'annahu karena sungguhnya Allah Ta'ala akrabu ialah lebih dekat Allah likulli ahdin bagi setiap seseorang min nafsihi dari dirinya itu kulli ahad. Qala Ta'ala berfirman jawab Allah Ta'ala wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, wa nahnu adapun aku Allah akrabu ialah lebih dekat ilahi kepada itu manusia min hablil warid dari urat lehernya manusia itu sendiri. Perkara perjalanan menempuh jarak untuk sampai kepada Allah, kita akan sering diperintahkan untuk bertaqarrub mendekat kepada Allah. Berarti karena kita itu jauh. Nah, sesungguhnya bagaimana gambaran tentang orang berjalan mendekat kepada Allah Ta'ala itu. Yang membuat jarak antara kita dengan Allah itu adalah nafsu kita yang membuat jarak. Andaikan urusan nafsu ini bisa kita bereskan, selesaikan, maka dipastikan kita merasakan kedekatan diri kita dengan Allah Ta'ala. Jadi yang jadi persoalan itu apa? Syahwatuha, keinginan-keinginan nafsu. Jadi hidup ini kan diuji oleh berbagai macam keinginan. Ini itu macam-macam keinginan banyak sekali. Terus wa'adatuha, kebiasaan-kebiasaan nafsu. Apa kebiasaan nafsu itu? Mencintai selain Allah, kebiasaan nafsu itu. Wa ma'lufatuha, segala sesuatu yang diinginkan objeknya oleh nafsu. Semua itu asyabiha bil mayadin, yang diserupakan dengan medan-medan. Medan itu berarti apa? Berarti menciptakan jarak antara manusia dengan hakikat yang dituju, yaitu Allah Ta'ala. Ada jarak. Di sini diperumpamakan seperti apa? Seperti tempat pacuan kuda. Tempat kuda berjalan, tempat kuda berlari. Nah, nafsu juga sama seperti itu. Nafsu itu senantiasa berjalan menuju yang diinginkan, menuju karepnya nafsu. Andaikan tidak karena adanya nafsu dan segala sesuatu yang diinginkan itu, maka matahakokoh sairus sairin, tidak akan pernah terrealisir perjalanan untuk sampai kepada Allah, tidak terrealisir. Jadi orang itu mesti berjalan menuju kepada Allah Ta'ala karena orang itu dibikin berjarak oleh nafsunya sendiri dari Allah. Coba kalau nafsunya sendiri tidak membuat orang ini berjarak dari Allah Ta'ala, untuk apa berjalan? Orang sudah dekat, sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi perkara sampai itu perkara menyelesaikan urusan-urusan nafsu, diselesaikan. Orang bisa kemudian disebut sampai. Nah, nafsu itu macam-macam. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Termasuk yang dibolehkan itu juga tetap menciptakan jarak dengan Allah Ta'ala. Kita menginginkan kepada segala sesuatu yang halal sekalipun. Nah, menginginkan sesuatu yang halal itu juga menciptakan jarak antara diri kita dengan Allah Ta'ala. Menciptakan jarak. Karena itu, kalau Syaibul Hasan Syadzili, aku ingin untuk tidak ingin. Aku ingin untuk tidak ingin. Sebab apa? Dalam setiap keinginan itu, berarti di situ terbentang jarak antara orang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini uridu an la urida illa ma turid. Saya ingin ya Allah berkehendak untuk tidak berkehendak kecuali terhadap apapun yang Engkau kehendaki. Jadi ini rahasianya ya. Rahasianya kenapa orang disebut jauh dari Allah Ta'ala disebut dekat. Itu rahasianya. Jadi ada sairus sairin, perjalanan orang kepada Allah Ta'ala itu menjadi terrealisir, menjadi ada, itu karena ada penghalang-penghalang berupa nafsu dan segala keinginannya itu penghalang-penghalang. Karena itu kalau masih banyak dalam diri kita keinginan kepada ini, keinginan itu dan semacamnya, berarti itu mempertegas dan memperlebar jarak, memperjauh jarak antara kita dengan Allah Ta'ala. Baru ketika manusia sudah tidak menginginkan apapun kecuali apa yang Allah inginkan, berarti klub sini keinginannya. Allah ingin sesuatu, orang ini ingin sesuatu yang sama. Itu berarti jarak sudah dilumat, jarak itu sudah bisa dikikis, sudah dihabisin. Jarak itu namanya. Kenapa kok seperti itu ya? Li'annahu Ta'ala aqrabu likulli ahadin min nafsihi. Karena sesungguhnya Allah itu lebih dekat kepada manusia dibandingkan manusia kepada dirinya sendiri. Lebih dekat Allah masih. Bagaimana yang sangat dekat kepada kita kok kita mau mendekat, orang sudah sangat dekat kan gitu toh. Allah itu sangat dekat, bagaimana kita masih mau mendekat, orang sangat dekat kok. Bahkan Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan dekatnya kita kepada diri sendiri. Bagaimana kita mesti mendekat? Jadi Allah Ta'ala itu paling dekatnya yang dekat dengan diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi ternyata perjalanan kepada Allah Ta'ala itu perjalanan ke dalam, bukan perjalanan keluar. Yang dimaksud dengan perjalanan ke dalam itu adalah bagaimana perkara-perkara nafsu dan segala keinginan itu diselesaikan. Itu kan berjalan ke dalam. Jadi kalau di dalam itu selesai, di dalam itu selesai, orang itu bisa langsung secara otomatis sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Jadi laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sa'irin. Jadi kita sesungguhnya ibadah kepada Allah Ta'ala siang dan malam untuk apa? Untuk mengikis jarak. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan gejolak nafsu, untuk bisa mengalahkan impian-impian dan keinginan nafsu. Kita beribadah setiap saat, beribadah, ngaji, mengerjakan kebaikan dan lain semacamnya, itu biar bisa mengalahkan segala kekuatan nafsu, keinginan-keinginan nafsu, biar bisa dikalahkan. Nah, terus yang disebut jauh itu gimana? Fal bu'du. Maka adapun jauh alladzi yujibu, yang memastikan itu ladzi asyairu kepada perjalanan ilal mahbub, menuju kepada yang dicinta. Wasulu katariki, dan menempuh perjalanan lil usul, untuk sampai ilai kepada itu mahbub. Qa'imun bika ila tegak bika pada dirimu, ayuhal amdu wahai manusia. Jadi yang disebut dengan jauh karena itu membutuhkan perjalanan, yang disebut menempuh jarak untuk sampai kepada kekasih, kepada Allah Ta'ala, itu sungguhnya qa'imun bika, berada pada dirimu. Artinya apa? Kalau kita selesaikan urusan nafsu kita, peran nafsu kita selesaikan, berarti secara otomatis langsung merasakan kemahadekatan Allah. Oh, yang terpenting kok ini, bagaimana orang bisa merasakan kemahadekatan Allah kok yang terpenting ini. Merasakan kemahadekatan Allah. Syukur-syukur bisa merasakan Allah ini meliputi segala sesuatu. Allah ini meliputi bulu mata kita, Allah memuluti meliputi baju-baju kita dan semacamnya. Allah meliputi angin, Allah meliputi embun dan hujan, Allah meliputi segala-galanya. Ya. Kalau sampai bisa merasakan, itu udah usul itu berarti. Kepada Allah Ta'ala sampai merasakan seperti itu. Usul. Berarti tidak pernah terasing dari Allah, tidak pernah merasakan jauh dengan Allah Ta'ala. Usul. Jadi jauh atau tidak jauh tergantung kepadamu, wahai hamba. Tergantung kepadamu, wahai murid, wahai orang ingin yang sampai kepada Allah SWT. Tergantung, terserah. Qa'imun bika. Jadi, simple lah sebenarnya. Sampai kepada Allah SWT, simple. Caranya, urusin nafsumu, selesaikan. Simple. Sampai kepada Allah SWT. Jadi ternyata ya, kan sepertinya membutuhkan perjuangan. Membutuhkan darah dan air mata. Memerlukan adanya nafas yang panjang untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti sangat banyak sekali hal perlu dibereskan. Jadi begitu. Wahwa adapun itu bu'dun. Apa itu? Syahwatuka ialah syahwat-syahwatmu. Jadi yang disebut dengan jarak jauh dari Allah Ta'ala itu apa? Adanya keinginan-keinginan kepada yang lain-lain. Pengen gini, pengen gitu. Coba misalnya orang bisa memangkas keinginannya sendiri, biar yang tumbuh sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala, misalnya selesai. Jadi karena itu keinginan-keinginan itu merupakan sumber dari adanya penderitaan. Keinginan itu sumber dari malapetaka. Karena itu ketika ingin sesuatu, pastikan Apakah engkau juga ingin kepada hal ini ya Allah? Saya ingin kalau engkau ingin, dan saya tidak ingin kalau engkau pun juga tidak ingin. Simple. Perjalanan kepada Allah Ta'ala, simple. Walau adumat minka, andaikan tidak ada itu syahwat minka dari dirimu, lam tahtaj, maka tidak butuh engkau ila sairin, wala sulukin ila sairin kepada perjalanan, wala sulukin dan tidak pula menempuh jarak. Coba kalau syahwatmu hilang, katanya musannif ini. Coba kalau syahwatmu, keinginanmu kepada yang lain itu tidak ada. Maka sesungguhnya engkau tidak butuh. Tidak butuh kepada berjalan dan menempuh jarak. Enggak butuh, dengan sendirinya kau berarti sudah sampai. Jadi Allah Ta'ala memang sengaja menciptakan berbagai macam jebakan berupa keinginan-keinginan dalam diri. Mana nak? Hah? Ayo, ayo, ayo. Bobo ya, untuk ya. Bobo ya. Thank you.